tahu saatnya hatiku berbunga. Dia tahu saatnya jiwaku terluka. Dan ketika air mata pun menetes, cinta yang buatku terbangun. Cinta adalah sebuah anugerah. Cinta tak bisa di I'm